tak suwon mung pangapuramu. Tutu karep ati iki ninggal kesliramu. Sayang lungaku ora bakal kelio tresno, mendem rasa senatian atiku loro. Sayang maafkan orang tuaku, bukan maksud hati ini tu kecewakanmu. Sayang yakinlah suatu saat nanti ku berjanji sehidup semati dati siji denganmu pujaan hati. Sayang hanya satu yang ku mau, cukup restu dari orang tuamu. Tresnoku lan tresnomu supaya langgeng ora bakal dadi semu. Tresnaniki, muka kusti ngicapai.